Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore ya Mas ya. Bareng Palapa. Oke. Palapa aduh ya. Sudah berlalu, yang pasti diberikan yang terbaik saja, bukan.